tiba-tiba kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu, tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, sayang. Tiba-tiba kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu, tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, apa kau memanggilku? Tiba-tiba kau minta maaf padaku.